Sederhana dari sanubari, walau engkau tak sudi menerima, lagu telah tercipta. Terimalah ini kasih persembahan beta sedih. Lagu sederhana, hai Tuhan. Terimalah kini kasih persembahan beta sedih sebagai balasan, hai teman. Selamat tinggal kau kelam, cepat-cepat sendu yang ku bawa hanya rindu. Sinar gemilang cepat-cepat harum, sedangkan jiwaku meredam. Lagu putihku mendayu cepat-cepat, dan kau masih tetap kawanku. Selamat tinggal kau kelam, cepat-cepat sembuh. benar gemilang. Sedangkan jiwaku redam. Lagu putihku mendayu. Dan kau masih tetap kawanku. Selamat tinggal kau kembali.